mengerti. Tetap bermain awan berangkat mimpi dengan ayahku, selalu bermimpi dengan adikku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani di hati aku, selalu terangi gelap malamku. Rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Lintas langit luas bersama musim terus berganti. Tetap bermain awan berakhir mimpi dengan ayahku, selalu bermimpi dengan adikku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terangi. Rasakan semua bintang.